telapak ibunda. Alangkah dalam makna ungkapannya, bisakah kita menangkapnya? Suarga di bawah telapak ibunda. Alangkah ikhlas cinta sayangnya, bisakah kita semua membalasnya? Kita lahir bunda yang menyambung nyawa, kita pergi menunggu ilmu, bunda yang mendoa selalu. Kita dewasa bunda tak berkurang kasih sayangnya, namun kita alangkah sering lupa berterima kasih pada bunda. Ibunda, keikhlasan bercahaya, sempatkah dan bisakah waktu hidup ini kita membalasnya? Sempatkah waktu hidup ini membalasnya?